بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله بعد. قال الشيخ إمام الكبير أبو الحسين مسلم بن حجاج الكشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب الإيمان قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يقبه الله في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا وعلى أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله menyebutkan dalam kitab iman berkata Nawawi bab ta'allufu qalbi man yakhafu ala imanihi lidha'fihi, bab berusaha melembutkan hati orang-orang yang imannya masih lemah karena khawatir akan keimanan yang lemah. Wa nahyu 'anil qath'i bil iman min ghairi dalilin qati', dan larangan menyebutkan seseorang itu beriman tanpa ada landasan dalil yang kuat. Alaikum fillah rahimakumullah. Islam ada tiga tingkatan. Ya, agama ini ada tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Bila berkumpul tiga hal ini, Islam, iman, ihsan, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Islam hanyalah amalan zahir berupa ucapan syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ini dia Islam. Adapun iman amalan batin yang tak tampak karena dia bersarang di hati. Dialah dia bangun di atas enam rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman kepada hari berbangkit, dan beriman dengan ketentuan qadha dan qadar Allah. Ya, dan ihsan adalah tingkat sempurna dari segala macam bentuk amalan Islam dan iman. Jadi tak sama antara iman dan Islam. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keislaman sudah dijamin dia beriman. Contohnya ucapan syahadat. Ini ucapan Islam. Apakah semua orang yang mengucapkan syahadat sudah dianggap dia muslim? Jawabannya, dalam hukum dunia ya, zahirnya. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya, tidak semua orang yang mengucapkan kata-kata syahadat dia sudah beriman. Banyak kaum munafik juga mengucapkan kata-kata syahadat tapi tak beriman. Ya, tidak semua orang yang salat itu beriman. Allah menyebutkan orang-orang munafik juga salat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum munafikin, "Idza qamu ila shalati qamu kusala." Kalau mereka berdiri hendak mengerjakan salat, mereka berdiri bermalas-malasan. Berarti salat ini bukanlah hanya khusus dikerjakan oleh ya orang-orang beriman. Orang-orang munafik pun yang menampakkan keislaman mengerjakan salat. Demikian juga amalan lainnya, orang bisa bersedekah, berzakat, bisa pergi haji, menunjukkan keislamannya, tapi belum tentu iman mengakar di hatinya. Karena itulah, bukan setiap orang muslim sudah pasti menjadi mukmin sejati. Bukan setiap orang muslim itu dianggap sudah beriman. Berkata Al-Imam Muslim rahimahullah, Ibnu Abi Umar meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, Rasulullah membagi-bagikan bagian ya dari apa yang dapatkan Rasulullah dalam peperangan. Zahirnya pada perang Hunain, Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Maka Rasulullah bagi-bagi harta tersebut. Faqultu, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ati fulanan, fa'innahu mu'min, berikanlah harta rampasan perang ini, atau harta baitul mal ini, kepada si fulan, sungguh dia beriman. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela, au muslim, makna au muslim mungkin dia baru berislam. Aquluha thalathan, aku mengulangi tiga kali, ya Rasulullah, berikan si fulan itu beriman, kata Nabi, atau muslim. Ya, ku katakan lagi, ya Rasulullah, berikan si fulan harta rampasan perang atau harta dari baitul mal, sesungguhnya dia beriman, kata Nabi, atau dia hanyalah berislam, awam muslim. Thumma qal, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la'u'tiyar rajula, sungguh benar-benar kadang aku memberikan seseorang pemberian dari harta rampasan perang atau dari baitul mal atau dari fai' yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh terkadang aku berikan seseorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sementara yang tak aku berikan itu lebih kucintai daripada dia. Kuberikan dia makhafata an yakubbahu Allahu finnar, aku khawatir nanti jika tak aku berikan dia, dia kembali kepada kekufuran dan Allah akan tenggelamkan dia ke dalam neraka dalam keadaan tersungkur. Dari hadis yang mulia ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad untuk mengklaim si fulan itu beriman. Kata Nabi, awam muslim, mungkin dia baru berislam. Menunjukkan bahwasanya antara Islam dan iman ada perbedaan. Setiap orang mukmin yang benar imannya pasti kan masuk surga. Adapun orang yang menampakkan keislaman belum tentu masuk surga. Orang yang menampakkan keislaman dari rombongan kaum munafikin bahkan menjadi kerak-keraknya neraka, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya. Dan senada dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membedakan antara iman dan Islam dalam firman-Nya, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab, kami sudah beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah berislam. Tentunya ini menekankan kembali beda antara iman dan Islam. Islam terendah yang mana berserikat dalam amalan Islam ini antara mukmin dan munafik. Ya, di atas itu adalah iman. Ini spesial, khusus hanya orang-orang yang telah merasuk iman dalam hatinya dalam mengamalkan amalan-amalan Islam. Yang tertingginya adalah ihsan, di mana dia mengerjakan segala macam bentuk cabang-cabang daripada keimanan dengan sempurna. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أخي ابن شهاب عن عمه Qala akhbaruni Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fihim. Qala Sa'dun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man lam yu'tihi wa huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw musliman? Qala sakattu qalilan summa ghalabani ma a'lamu min. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw musliman? Qala fasakattu qalilan summa ghalabani ma 'alimtu minhu. Faqultu ya Rasulullah ma laka an fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw musliman? Inni la u'ti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yaqubba fin nari 'ala wajhihi. Muslim rahimahullah menyebutkan jalur yang lain. Dia berkata, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dan Zuhair berkata, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dan dia berkata, Ibnu Akhi Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari pamannya. Dia mengatakan, memberitakan kepadaku Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya ayahnya Sa'ad, itu Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi, senior dalam Islam, satu daripada 10 orang jamin masuk surga oleh Nabi dalam satu hadis, sebaik-baik sahabat ya dalam Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Bahwasanya Sa'ad ya pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tarahtan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pemberian kepada rahtan, sebagian orang. Dan kata-kata rahtun itu adalah pemberian. Afwan, rahtun itu adalah kumpulan daripada orang yang jumlahnya 10 ke bawah. Bahasa Arabnya rahtun. Jadi ada sekitar 10-an orang yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka pemberian. Pemberian ini adalah pemberian dari pemimpin. Ya, dari Baitul Mal, yang bisa saja sumber Baitul Mal itu banyak dalam Islam. Sumber Baitul Mal dalam Islam satu, ya dari zakat. Yang kedua, dari harta rampasan perang, ghanimah namanya. Seperlimanya itu kembali kepada milik Nabi dan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, sumber pemasukan Baitul Mal itu diambil daripada ya fai. Al-fai adalah harta yang diperoleh dalam peperangan tanpa ada peperangan. Mereka menyerah, kalah tanpa ada peperangan, tanpa bertumpah darah. Datang rombongan kaum mukminin, mereka ketakutan, mereka menyerah. Maka harta ini menjadi harta fai. Al-fai ini adalah harta yang sepenuhnya ya penggunaannya dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Namanya Al-Fai. Ini income Baitul Mal. Ya. Ada dari zakat, ada dari ghanimah, ada dari fai, ada dari al-usur. Al-usur adalah ya 1/10 yakni pajak yang dikenakan oleh kaum muslimin kepada ahlu zimmah pada tanah-tanah yang mereka tanami tumbuh-tumbuhan. Sawah ladang mereka ada pajaknya 1/10 namanya usrun. Ini sumber Baitul Mal pada zaman ya Islam berjaya. Kemudian satu lagi adalah yakni yang disebut dengan nama pajak dharibah yang dikenakan kepada setiap kafir ahlu zimmah, orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka dilindungi oleh Islam, darah mereka, agama mereka pun dilindungi. Ya, rumah ibadah mereka pun terlindungi dalam Islam. Namanya al-dhimmah. Mereka ini setiap tahunnya laki-laki yang telah balik daripada mereka, hanya laki-laki, perempuan dan kanak-kanak tidak, orang tua pun tidak. Hanya laki-laki yang telah balik, yang dia itu bisa berperang, Ya. Tapi dia tidak berperang di bawah perlindungan Islam. Maka mereka wajib membayar upti, namanya jizyah. Ya. Inilah sumber Baitul Mal dalam Islam. Ada dari zakat, ada dari harta rampasan perang, ada daripada harta faid, ada daripada al-usur, ya, dan ada daripada jizyah. Beda usur dengan jizyah. Usur kewajiban zakat untuk tanam-tanaman yang mereka tanam. Jizyah untuk jiwa mereka, dan bukan semua, hanya terkhusus laki-laki yang telah baligh saja. Ini sumber Baitul Mal. Adapun penggunaannya diserahkan kepada ya pemimpin. Walaupun ghanimah ketentuannya jelas, harta rampasan perang yang mengaturnya Allah. Harta rampasan perang seperlimanya saja yang itu kembali ke Baitul Mal. Empat perlimanya dibagikan kepada para mujahidin yang berperang. Ya. Biasanya andai kata mujahidin berperang, dia memiliki kuda, maka dia dan kudanya mendapatkan jatah bagian. Ya. Bagiannya tiga. Satu untuk dia, dua untuk bagian mengurusi kudanya dan harga kudanya. Ya. Yang memiliki kuda dapat jatah tiga, yang tak memiliki kuda, kalaupun dia itu menunggangi kuda yang dipinjamkan oleh Baitul Mal misalnya, maka dia mendapatkan satu bagian. Jadi diantara pemberian yang diberikan oleh pemimpin kepada orang-orang daripada rakyatnya disebut dengan nama atiyyatun atau ataya, pemberian yang diberikan oleh pemimpin berdasarkan ijtihadnya. Inilah yang diberikan sekarang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sebagian daripada harta kepada sebagian orang. Ya. Wa sa'dun jalisun, kepada ada puluhan orang, sementara Sa'ad dalam keadaan sedang duduk bersama Nabi. Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Sa'dun, berkata Sa'ad, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man lam yu'tihi. Maka Nabi tak berikan semua mereka. Ada yang tak diberikan Nabi SAW. Wahuwa a'jabuhum ilayya. Padahal yang tak diberikan Nabi itu, itu yang lebih kukagumi lagi dia. Yang lebih aku ya percaya dengan keimanannya. Mengapa dia tak diberikan? Mengapa si pulang diberikan? Kuanggap dia lebih baik daripada yang diberikan. Tapi mengapa Nabi meninggalkannya? Ya. Faqultu, maka aku ingatkan, ya Rasulullah. Dia ingin memberikan rekomendasi. Ya Rasulullah, malaka an fulan, mengapa engkau tak berikan si fulan? Fawallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah, aku mengetahui dia itu beriman. Ya. Di sini saat memastikan bahwasanya dia beriman, padahal iman itu amalan hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Nabi mengatakan kepada Sa'ad, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw musliman. Ya, mananya? Dari mana kau tahu dia beriman? Yang jelas dia itu muslim. Ya, dia masih Islam. Muslim. Ya. Qala fasakattu qalilan, aku pun diam beberapa saat. Tsumma ghalabani ma a'lam minhu, kemudian aku dikuasai perasaan tentang pengetahuan yang ku ketahui tentang laki-laki tersebut. Faqultu, kembali ku katakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, malaka an fulan, mengapa kau tak beri si fulan? Wallahi inni la aru mu'min, demi Allah aku melihat dia itu beriman. Faqala Rasulullah, awa musliman. Ya. Kau lihat dia beriman. Jangan-jangan dia masih Islam. Muslim saja. Qala fasakattu qalilan, aku pun diam lagi. Tsumma ghalabani ma'alimtu minhu, kemudian aku pun dikalahkan dengan perasaanku daripada ilmu yang kutahui tentang orang itu, sehingga aku tak sabar kembali kukatakan kali yang ketiga, ya Rasulullah, malaka an fulan, mengapa si fulan tak kau berikan? Wallahi innila aru mu'minan, padahal aku demi Allah melihat dia itu beriman. Faqala Rasulullah, aw musliman, Nabi mengulangi tiga kali. Jangan-jangan dia adalah muslim. Inni la'u'til rajula. Dan disinilah rahasianya. Sungguh kadang-kadang ku berikan seseorang pemberian dariku, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, padahal yang lain yang tak ku berikan itu lebih ku cintai daripada dia. Mengapa dia yang ku berikan? Jawabannya, khasyyatan yakubba finnari ala wajhi. Aku khawatir jangan sampai dia, ya, tak aku berikan harta rampasan ini, tak aku berikan kepadanya pemberian daripada Baitul Mal, akhirnya tak kuat imannya, akhirnya dia murtad kembali, kembali kepada agamanya, akhirnya mati dalam keadaan kafir dan dia disungkurkan ke dalam neraka. Menunjukkan kepada kita betapa cintanya Nabi kepada umat manusia. Nabi ingin menyelamatkan mereka. Nabi khawatir jangan-jangan mereka murtad karena masih lemah imannya, gara-gara tak diberi maka dia beri terus. Padahal ada yang tak diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi mewakilkan orang tersebut kepada imannya. Pada peristiwa perang Hunain, Ansar tak dapat. Yang dapat adalah orang-orang yang baru mulai Islam dari golongan ahlu Mekah, penduduk Mekah. Sehingga sebagian daripada Ansar merasa iri, mengapa mereka diberi, kami tidak. Padahal mereka adalah musuh-musuh Islam yang baru masuk Islam. Bahkan mungkin pedang-pedang kami masih ada padanya bekas-bekas darah daripada mereka yang memerangi Islam ini. Ya. Maka Nabi mengatakan ada orang-orang yang kuberikan, padahal yang tak kuberi lebih kucintai. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya harta itu bukanlah segala-galanya tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya. Bukanlah semua orang di dunia yang diberikan harta itu dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang diberikan harta sebagaimana Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud dari zaman ke zaman, tapi tak dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang tak diberikan harta daripada para nabi-nabi, bagaimana Isa bin Maryam dan Musa alaihissalam tak dikenal kaya raya. Ya, Ibrahimul Khalil tak dikenal Ibrahim itu kaya raya. Ismail putranya dan lain-lain. Padahal Allah lebih mencintai mereka. Karena itulah harta ini, kedudukan ini Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, baik dia suka atau tak dia suka. Tapi iman hanya diberikan kepada orang yang dia suka. Naam Ustaz, faddal. Qala haddatsana al-Hasan bin Ali al-Hulwani wa Abd bin Humayd qala haddatsana Ya'qub وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث أبي ابن أخي بن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Pasarortuhu pakultu malak anfulan. Nah, adapun riwayat ini adalah riwayat yang mengkuatkan dengan sedikit adanya perbedaan redaksi yang berbunyi faqumtu ila Rasulillah, maka aku berdiri kepada Rasulullah, pasarortuhu, aku pun membisikkan di telinganya, ya Rasulullah, mengapa tak kau beri sifulan? Sifulan itu mukmin. Jadi dia tidak terang-terangan mengucapkannya kepada Nabi, ya, untuk menjaga, ya, agar mereka tak mengetahui perbincangan mereka. Ya, ini, karena ini berkaitan dengan perkara sensitif. Maka kata Sa'ad, ya Rasulullah, fulan, mengapa tak kau beri? Bukankah dia beriman? Kata Nabi, oh Musliman, ya. Nah, teruskan. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا الحلواني قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لا أعطي الرجل. Dengan kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, Ya, semuanya bersumber daripada Sa'd bin Waqqas. Dan dalam riwayat ini ada sedikit redaksi tambahan. Di mana dikatakan fa dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi baina unuqi wa katifi, kata Sa'd, maka Rasulullah menepuk antara pundakku dan antara leherku. Maka Nabi menepuk Sa'd seperti ini. Rasulullah tepuk dan dia berkata aqitalan ay Sa'du innil a'ti ar-rajula, ya Sa'd, kalaulah ini sifatnya adalah harta yang mereka dapatkan karena berperang, pasti akan kuberikan. Karena yang namanya harta rampasan perang itu hak mereka. Ini adalah merupakan harta dari Baitul Mal yang semuanya terpulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendistribusikannya sesuai dengan apa yang beliau lihat, sesuai dengan ijtihad beliau. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.